طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio Dawah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, pada pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti sebentar lagi kita akan yaitu mendengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah taala berkenaan dengan pembahasan kitab Tauhid. Tapi oleh karena itu para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda semua masih dalam keadaan semangat untuk mendengarkan akhir-akhir dari pembahasan kitab Tauhid, dan ketersemangatan Anda semoga tidak sampai berkurang ya, seperti kesemangatan Ustadzuna di dalam menyampaikan materinya. Tapi para pendengar Radio Dawah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, sekaligus kami sedang mencoba yaitu keadaan RDS di sini. Nanti kita akan sama-sama menunggu Ustaz Abu Abdillah Sofyan kedatangannya. Untuk oleh karena itu kita lanjutkan lagi yaitu kajian murotalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Dawah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua kaum muslimin dan muslimah, para pecinta Radio Dawah Salafiyah, radionya Banjarsari, semoga Anda semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia tentunya. Seperti biasa insyaallah pada jam-jam 6 nanti kita akan mendengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah di studio Radio Dawah Salafiyah ini bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah taala. Assalamualaikum. Berkenaan dengan pembahasan kitab Tauhid. Dan para pendengar Radio Dawah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan terus bersemangat ya untuk mendengarkan pembahasan kitab Tauhid ini. Tayyib, dan Anda semua para pendengar Radio Dawah Salafiyah diperkenankan, dipersilahkan untuk menyampaikan yaitu tanya jawab bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan, baik berkenaan dengan pembahasan kitab Tauhid atau pembahasan-pembahasan di luar dari pembahasan tersebut. Baik, alhamdulillah Ustazuna telah sampai di studio Radio Dawah Salafiyah ini. Seperti yang tadi kami sampaikan kurang lebihnya jam 6, insyaallah kita akan dengarkan bersama nanti kajian ilmiah Islamiyah bersama kita bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan, yaitu pada akhir-akhir pembahasan kitab Tauhid.